senyuman tanda kemesraan, bahasa perasaan anugerah Tuhan untuk semua insan. Senyuman lambang keakraban, jaringan kasih sayang, berkeras keimanan, takwa dan kehambaan. Senyum, senyum penuh keriangan, memadam api dendam yang makin membara, membakar persahabatan. Berikan senyuman biar kepayahan, jadikan senyuman sayang, berkeras keimanan, takut dan kehambaan. Senyum, senyum, senyum penuh keriangan.